ngemesi bareng Alen Musiknya. Satu lembang bugis serada sih untuk anda. Semoga lagi orang kelina. Elang-elang katanya bareng Thank you. Satu buah lagu Serak Dasi sudah kita dengarkan bersama. Yang baru kita lalui kepada satu alunan vokal sekali bersama Silva Abdi.